Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq yuzhirahu alal adiyani kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengudara melalui siaran Radio Republik Indonesia dalam acara Penyejuk Hati, yaitu yang kita baca ayat demi ayat, berusaha untuk merenungkan agar hati kita sejuk setiap harinya. Masuk kita ke ayat ke-41 dari surah Maryam. Kali ini Allah Subhanahu wa taala ingin menceritakan Nabi Ibrahim dengan bapaknya. Tentunya cerita ini adalah mengandung sangat istimewa. Sebelumnya marilah kita mendengarkan ayat Al-Qur'an surah ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Artinya, ceritakanlah wahai Rasulullah kisah Ibrahim di dalam Alkitab atau Al-Qur'an itu. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Setelah Allah Subhanahu wa taala memaparkan kisah Maryam dan bagaimana proses persalinannya serta kisah Yahya, Nabi Yahya, Nabi Zakaria alaihi wassalam, maka Allah Subhanahu wa taala ingin atau hendak menyertai cerita, yaitu cerita Nabi Ibrahim adalah cerita puncak dari pengutusan nabi-nabi beserta manhajnya kepada manusia. Manhaj itu kemudian menjadi cahaya yang menerangi alam semesta ini. Dialah Nabi Ibrahim, bapak dari seluruh nabi dan rasul setelahnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memujinya dalam firman-Nya, yaitu dalam surah An-Nahl yang artinya sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, dan perlu kita garis bawahi bahwa tidak ada seorang pun manusia ini yang sempurna untuk dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya mesti dalam kekurangan. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang kuat dan ada yang berani namun tidak cerdas. Ada pula sebaliknya, namun tidak tajam penglihatannya. Ada pula yang cerdas dan kuat tapi tidak pandai bercocok tanam. Ada yang cemerlang dalam ilmu kedokteran tapi tidak menguasai masalah kelautan. Ini manusia semuanya mempunyai kekurangan. Untuk itulah perlunya kita menjalankan agama ini dari salah satu makna tali silaturahim. Silaturahim ini bukan sekedar kunjung mengunjung, tapi kita bertukar pikiran dan bertukar pendapat tentang apa yang kita ketahui dan yang orang lain ketahui sesuai dengan skillnya masing-masing membagi rasa tentang hal tersebut. Kenapa kita ceritakan ini? Karena kita ceritakan ini adalah membuktikan manusia itu adalah orang yang tidak sempurna. Maka kenapa kita tayangkan di sini sosok Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim ini adalah berbeda dengan yang lainnya. Sesungguhnya Nabi Ibrahim ini adalah orang yang paling istimewa atau memiliki kelebihan dan keutamaan dari manusia-manusia yang lainnya. Maka disebutkan di sini innahu kana siddiqan, kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya Allah mengatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Apa maksudnya mendengar, apa maksudnya di sini membenarkan? Yaitu Nabi Ibrahim tidak pernah mendiskusikan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya berkata sami'na wa ata'na. Kita belum mampu untuk mencapai ke sana disebabkan Nabi Ibrahim mempunyai sejarah yang paling indah dalam menjalankan perintah Allah, walaupun itu kisahnya ingin mengorbankan anaknya. Nanti akan ditambah lagi oleh narasumber kita yang sudah ada di studio, yaitu Dr. Zainal Arifin. Kami persilakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim digambarkan Allah dalam Al-Quran, inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim itu bagaikan umat. Kenapa umat? Padahal dia sosok satu orang manusia. Apa itu umat sebelumnya? Umat adalah satu komunitas, satu kelompok manusia yang hidup untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Yang satu seperti kata Ustaz Fajrul, yang satu pandai di kelautan, yang satu pandai di pertukangan, yang satu pandai di perkebunan, yang satu memiliki kecerdasan, yang satu memiliki kesabaran, yang satu memiliki kejujuran. Semuanya ini saling melengkapi, maka disebutlah dengan umat. Ketika Nabi Ibrahim dikatakan umat, karena apa? Karena semua sifat baik yang ada pada masyarakat itu merasuk di dalam diri sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Allah memuliakannya dan menjadikannya sebagai manusia yang sempurna. Di antara ciri khasnya di sini, wazkur fil kitabi Ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya. Umat ideal, masyarakat yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Sebenarnya apa cita-cita, visi misi dari seseorang yang menginginkan masyarakatnya menjadi baik? Maka Allah pemilik bumi ini yang digambarkan pada ayat 40 menginginkan satu masyarakat, satu kaum, satu umat, satu bangsa memiliki keimanan, membenarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan para nabi, apa yang tertuang di dalam kitab suci yang digambarkan dalam kisah Nabi Ibrahim, Siddiqon, membenarkan sehingga dia beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab suci. Inilah sebaik-baik orang yang menerima warisan Allah di bumi ini. Innal arda narisuha li'ibadiyas sholihin. Bumi ini kami titipkan, kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang soleh, yang layak. Kenapa hamba itu pewaris yang hakiki? Karena dia membenarkan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na, kata Ustaz Fajrul Haq. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, wazkur, ingat-ingat, renungi, jadikan pelajaran, sosok Nabi Ibrahim adalah sosok pewaris bumi yang paling baik, teladan manusia yang paling layak untuk dicontoh. Bukan saya, bukan Ustaz Fajrul Haq. Contohlah Nabi Ibrahim yang menjadi orang yang paling sangat cepat membenarkan semua hal yang gaib yang datang dari Allah. Simpulannya, menjadi nabi atau utusan Allah bukan sembarangan. Nabian. Kenapa akhirnya Ibrahim diangkat menjadi nabi? Mereka adalah orang pilihan karena kejujurannya dan dapat dipercaya. Kenapa mereka jujur dan dapat dipercaya? karena mereka pun telah jujur pada diri dan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, ada hal yang perlu kita selalu ingat dalam ayat yang kita kaji saat ini, yaitu bagaimana Nabi Ibrahim selalu membenarkan apa yang datang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun pada kenyataannya mungkin menurut manusia itu adalah hal yang sangat aneh, yaitu menyembelih anak kandungnya sendiri. Tapi Nabi Ibrahim melakukan segalanya itu tanpa ada bertanya sedikit pun, tanpa ada kekesalan sedikit pun, tanpa ada keluhan sedikit pun, dia tetap melaksanakannya. Itulah contoh yang teladan dalam hidup kita. Untuk melaksanakan ketaatan perintah Allah, masih banyak kita diskusi, masih banyak kita menggunakan akal kita, tidak mau kita mendahului perbuatan itu dengan ketaatan kepada Allah daripada kita harus komentar terlebih dahulu. Maka inilah yang dirasakan juga pada masa Rasulullah, yaitu sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, yaitu tentang pemberitaan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Isra Mi'raj perjalanannya hanya satu malam. Nabi menceritakan hal tersebut kepada orang-orang kafir Quraisy, bahkan banyak orang yang tidak mempercayainya. Tapi datanglah sosok Abu Bakar As-Siddiq, maka apa yang didengarnya dari Rasulullah langsung tidak perlu dibahasnya lagi, langsung dia percaya. Maka disebutkanlah Abu Bakar ini dengan gelar Siddiq, orang yang membenarkan, artinya Abu Bakar As-Siddiq, sama seperti gelar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim. Allah mengatakan innahu kana siddiqan, siddiq yang selalu membenarkan. Bahkan dia juga adalah seorang nabi, yaitu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita menggunakan kesempatan yang sudah lama tertinggal untuk mempercaya, untuk membenarkan apa yang sudah digariskan Allah dan Rasulnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.